Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu menambahkan nikmat kepada kita dan menjadikan kita hamba Allah yang selalu bertakwa di sisinya. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, melalui program Penyejuk Hati Radio Republik Indonesia ini, kita akan membahas surah Hud ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Yang artinya, pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawalin dengan kata la jaroma. Ulama berbeda pendapat dalam memahami kata la jaroma. Ada yang menyatakan satu pendapat dengan bentuk pasti. Kemudian dalam pengertian umum, maka la jaroma juga diartikan dengan bentuk benar adanya. Untuk mencapai yang demikian ini, pasti dan kebenaran itu bila digabungkan, bahwasannya orang yang berbuat menghalangi jalan Allah atau dakwah Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mendapatkan azab api neraka sebagai balasannya. Di sini pengajaran bagi kita, begitu naifnya perbuatan dusta tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ketika ditanya oleh seorang sahabat dengan makna hadisnya, perbuatan apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah yang paling mulia, yaitu apa? Jangan dusta. Ketika orang ini dikatakan harus jujur, jangan dusta, maka yang dikehendaki dalam kehidupan kita ini adalah satu pengajaran. Hiduplah kamu dengan kejujuran. Awalilah perbuatanmu itu dengan niat yang jujur. Kalau orang yang jujur, pasti akan mendapatkan kesuksesan. Tapi kalau orang yang sudah satu saat dia jujur, satu saat dia juga dusta, ini tergolong kepada orang-orang yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang kita kaji, hidupnya sesat. Hidupnya itu bagaikan ruh, jasad tanpa ruh, gentayangan. Hantu-hantu yang bergentayangan di muka bumi ini adalah manusia yang tidak jujur. Ketidaktenangan dalam dirinya mengakibatkan dia ibadah dilakukan juga tidak konsen kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu artinya ibadah salat itu untuk mencegah perbuatan dia menjauhi daripada perbuatan dusta. Akan tetapi rajin ibadah, bohong juga kepada orang lain, rajin. Na'udzubillah min zalik. Maka kita mengajak dalam diri kita kesempatan ini, begitulah Allah Subhanahu wa taala menghujam dengan kata la jaroma. Pasti orang yang mendustakan kebaikan, kebenaran, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Dan mereka itu juga termasuk orang-orang yang merugi. Kalau sudah di dunia merugi, noh konon lagi di akhirat, kapan mau masuk surganya? Na'udzubillah min zalik. Jadi yang diharapkan dalam kesempatan ini kita, kajilah keburukan diri untuk meraih kebaikan dan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengkaji kebenaran. Orang yang banyak mengkaji kebenaran diri dan kebaikannya, sesungguhnya dia telah mendustakan dirinya sendiri. Lebih luas lagi, paparan dalam ayat yang kita angkat ini akan dijabarkan Dr. Zainal Arifin. Kami silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Syafiar. Beberapa hari ini kita telah mengkaji tentang dusta, walaupun sebenarnya kajian yang lebih tepat adalah dusta terhadap Allah itu adalah kajian yang lebih tepatnya adalah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kajian-kajian ini mengkokohkan kepada kita betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia begitu sayang dan cintanya sehingga dia pun berkata, "Jangan ingkari Tuhan. Jangan ingkari zatku. Jangan ingkari Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kepada Allah. Yakinlah kepadaku. Percayalah kepada Rabbmu." Dan kemudian kita pun sewajarnya untuk berkata apa yang dikatakan Allah adalah benar. Firman Allah, wahyu Allah benar adanya. Di dalam hidup ini, seorang anak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya, dia tidak boleh mengingkarinya. Dia percaya bahwa apa yang disampaikan orang tuanya adalah suatu kebenaran. Kenapa? Karena sang anak yakin bahwa orang tuanya lah yang memberikan sarana rezeki untuk dirinya. Bila seorang anak yang ingin selamat menjadi memiliki status soleh akan percaya terhadap segala ucapan orang tuanya dan tidak pernah durhaka dan mengingkarinya, maka sebagai karena apa? Karena dia yakin yang diinginkan orang tuanya adalah kebaikan pada anaknya, maka sebagai seorang yang beriman, tentu saja kita yakin kepada Allah dan tidak mengingkarinya. Karena apa? Karena apa yang dikatakan Allah dan apa yang disampaikan Allah adalah merupakan kebaikan bagi makhluknya. Untuk itu, tidak ada kata kecuali pesan kasih sayang Allah untuk tidak mengingkarinya dan percaya teguh kepadanya. Karena apa? Karena Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Kalau kita melakukan pengingkaran dan tidak percaya kepada Allah, di dunia kita merugi dan telah merugikan diri sendiri sebagaimana disebutkan ayat 21, dan di akhirat kita menjadi orang yang paling merugi. Tentu tidak ada satu orang pun yang ingin berada dalam kondisi rugi. Benar sekali yang dipaparkan Ustadz Zainal. Di sini kita menyikapi bahwasannya siksaan bagi orang yang telah terlanjur berbuat salah, maka yang harus dilakukan adalah bertobat dan tidak kembali kepada perbuatan dusta lagi. Walaupun kita sadari diri kita hina ini semuanya, tidak ada terlepas daripada kekhilafan dan kedustaan, marilah kita jadikan statement dalam kehidupan kita itu jujur. Orang yang jujur tidak akan selalu dalam keadaan merugi, tapi orang yang jujur pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keberkahan. Dari tak tahu datangnya dari mana saja, Allah akan limpahkan satu rezeki dan kenikmatan. Di sini Allah nyatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha." Balasan suatu kejahatan, balasan satu kebohongan, balasan satu yang menghalangi kebenarannya ada wujud dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakini Allah, malah dia mempungkiri keyakinan tersebut, maka kejahatan serupalah yang dia akan dapat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-15, "Ala dzalika huwal khusranul mubin." Ingatlah, yang demikian khusran, yaitu kerugian, itu adalah kerugian yang nyata. Nyata-nyata, satu ketika orang diberikan satu amanah, dia menganggap hasil dustanya itu akan membaikkan dirinya. Akan tetapi Allah berikan penyakit sama dia. Allah hancurkan keluarganya. Allah buatkan ketidaktenangan. ini sudah ada tanda-tanda. Yang kita sikapi adalah jangan kita memvonis orang karena kita juga tidak terlepas daripada salah dan dusta. Oleh karenanya, ambillah i'tibar dari kejadian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di muka bumi ini sebagai sunnatullah, yaitu apa? Kita meyakini bahwasannya innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat bakti dan meyakini eksistensi Allah benar adanya, mereka mereka berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Sementara wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang mendurhakai kebenaran Allah Subhanahu wa taala atau melakukan durjana, maka mereka dalam keadaan hina dina dan mereka benar-benar dalam keadaan yang sengsara, tempatnya adalah neraka. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dari sesi ayat yang kita kaji pada saat sekarang ini adalah bahwasannya azab Allah pasti akan datang bagi orang yang mendustakan agama Allah, baik yang mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, munculkan keyakinan mulai saat sekarang ini, dan kita berpegang teguh prinsip kita adalah jujur harus kita kedepankan dalam setiap waktu dan kesempatan. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam menyampaikan tausiah ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.